Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan membacakan satu hadis, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi sebagaimana biasanya dan sedikit tambahan motivasi dari KPMI. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rawahu Ahmadu wan Nasa'iyyu wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa li Abi Dawuda man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw ar-riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi dalam satu transaksi, dua jual beli dalam satu jual beli. Rawahu Ahmadu, diriatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw ar-riba." Maka dia harus memilih, dia harus memilih kebalikannya, awir riba, atau kalau tidak maka dia melakukan transaksi riba. Hadis yang kita baca ini ya, adalah hadis yang sangat terkenal terkait dua jual beli dalam satu jual beli, atau yang sering diistilahkan dengan jual beli dua harga, atau dua akad dalam satu akad, atau dua transaksi dalam satu transaksi. Dan di sini penulis menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama isinya larangan, hadis yang kedua isinya ancaman. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Isinya larangan. Dan larangan ini larangan lidzatiha, larangan untuk zat akad, atau larangan yang terkait langsung dengan akad. Dan larangan yang terkait langsung dengan akad, maka statusnya membatalkan akad. Kemudian yang kedua isinya ancaman. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin, siapa yang melakukan dua transaksi jual beli, falahu au kasuhuma, maka dia hanya berhak untuk mengambil yang paling murah, yang kebalikannya, atau kalau tidak maka ancamannya dia terkena dosa riba. Sekarang kita akan membaca makna yang disampaikan oleh para ulama mengenai tafsir dua transaksi dalam satu transaksi, atau dua jual beli dalam satu jual beli. Disebutkan oleh para ulama ada tiga tafsir untuk hadis ini. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin, dua transaksi atau dua jual beli dalam satu jual beli, ada dua, ada tiga tafsir. Tafsir yang pertama, yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual beli, adalah bai'ina, jual beli ina. Tafsir yang pertama adalah jual beli ina. Dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan pendapat Imam Ahmad, atau dan pendapat para ulama yang lainnya, bahasanya tafsir dari hadis ini adalah jual beli ina. Dan kita tidak perlu menerjemahkan jual beli ina, karena saya yakin Anda semuanya sudah paham ya. Baik, diuji dulu. jelaskan bagaimana jual beli inah. Jual beli inah. Jual beli yang jika mengatakan hati ini nanti misalnya 10 tahun kemudian akan dibeli. Itu baik wafa kalau ya seperti yang jual beli inah. Jual beli inah itu enggak nunggu 10 tahun ya, tapi langsung. Jual beli inah adalah jual beli inah. Silakan jual beli inah. Hah? Jual beli yang saya lupa. Baik, jual beli inah adalah ya ada ribanya. Bentuknya gimana bentuknya? Bentuknya gimana? Baik. Berarti saya salah sangka ya. Pengertian jual beli inah. Misalnya saya dan Budi. Saya datang ke rumahnya Budi untuk utang uang 10 juta. Jadi ceritanya jual beli inah itu ingin dilakukan akad utang piutang. Saya datang ke rumahnya Budi untuk utang uang 10 juta. Tapi Budi enggak mau ngasih karena dia tahu utang tidak boleh menghasilkan keuntungan. Akhirnya biar Budi tetap dapat untung, maka caranya gimana? Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Budi berdalil Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Biar saya dapat untung, maka saya akan lakukan jual beli. Dilakukanlah jual beli. Budi menjual kepada saya sebuah HP dengan harga 9 juta atau dengan harga 10 juta kredit. Budi menjual kepada saya sebuah HP dengan harga 10 juta kredit. Harga real HP ini berapa? Itu enggak penting. Pokoknya dihargai 10 juta kredit. Sepakat? Sepakat. Salaman. Kemudian HP itu diserahkan ke saya. Kemudian Budi minta tolong HP ini dijual kembali ke saya dengan harga 9 juta tunai. Akhirnya saya jual lagi ke Budi dengan harga 9 juta. Lalu saya dapat uang berapa? 9 juta tunai. Harga HP ini berapa? Enggak penting. Sehingga jual beli inah itu pakai tisu sekalipun bisa. Karena hakikatnya bukan barang. Bapak mau utang ke saya berapa? 5 juta. Baik, ini lihat ini tisu ya. Saya jual ke Bapak 5 juta. Kredit. Bapak mau? Ya enggak mau tisu segini 5 juta kredit. Sekarang jual lagi ke saya. Berapa? 4 juta tunai. Dijual ke saya kasih 4 juta. Barangnya kerikil pun bisa. Karena dalam jual beli inah itu tidak memperhatikan berapa nilai barang. Yang penting bagi dia adalah terjadi transaksi secara bersamaan, dua transaksi secara bersamaan, dan tujuan hakikatnya adalah utang piutang. Kemudian saya pulang dengan membawa tisu ini dan piutang senilai 5 juta, sementara kawan saya pulang dengan membawa uang berapa? 4 juta dan utang senilai 5 juta. Jual beli seperti ini masuk dalam kategori dua transaksi dalam satu transaksi. Dua transaksi dalam satu transaksi. Tayyib, ini makna yang pertama. Dan kata Ibnu Qayyim, hadza ma'nal hadis alladzi la ma'na lahu ghairuh. Ini adalah makna sebenarnya dari hadis yang tidak ada makna lain selain ini. Tidak ada makna lain selain ini. Menurut siapa? Ibnul Qayyim. Namun ini pendapat yang kurang tepat karena masih ada makna yang lainnya. Ada makna yang lainnya. Makna yang kedua, Makna yang kedua adalah menjual barang dengan variasi harga. Menjual barang dengan variasi harga, namun harganya tidak ditentukan ketika akad berlangsung. Harganya tidak ditentukan ketika akad berlangsung. Dan harga ini jelas harga real, ya. Harga ini jelas harga real. Saya menjual sebuah HP. Harga tunai 3 juta. Kredit setahun 4 juta. Kredit 2 tahun 5 juta. Tambah setahun tambah 1 juta. Saya memberikan variasi harga ketika saya menawarkan barang. Boleh atau tidak ini? Boleh. Namun ketika akan dilakukan harus milih salah satu. Jika sudah milih salah satu, maka tidak lagi disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli. Karena saya sudah menentukan satu harga. Sudah? Sehingga dalam kasus ini, ketika saya lakukan, maka yang terjadi ada harga yang tidak jelas di awal, yaitu waktu penawaran. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bisa 5 juta. Tidak jelas di awal. Kalau itu diberlakukan dalam akad dan dalam posisi sama-sama tidak jelas, berarti yang terjadi apa, Pak? Gharar dalam masalah harga. Barang dibawa oleh konsumen. Ketika saya tanya, kamu mau milih harga yang berapa? Ya, wallahu a'lam. Nanti kalau bisa lunas tahun ya 4 juta. Kalau enggak bisa ya saya lunasi 2 tahun 5 juta. Kalau enggak bisa saya lunasi 3 tahun jadi 6 juta dan seterusnya. Sehingga ketika akad terjadi, gharar harga tetap berlaku. Gharar harga tetap berlaku. Nah, ketika gharornya tetap berlaku, berarti transaksi ini mengandung gharar yang disepakati dan itu hukumnya haram. Dipahami di sini? Berarti menurut makna yang kedua, illah atau latar belakang kenapa ini dilarang adalah karena adanya gharar. Dalam bentuk apa? Harga yang tidak jelas. Dipahami insyaallah. Illah untuk kasus yang kedua adalah adanya gharar dan bentuknya harga yang tidak jelas. Kalau mana yang pertama tadi, ilahnya apa? Ilahnya apa mana yang pertama tadi? Riba. Ilahnya adalah riba karena hakikatnya adalah utang yang menghasilkan keuntungan. Kemudian makna yang ketiga atau makna yang kedua ini adalah pendapat dari Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Al-Muwatta, tafsirnya An-Nasa'i seperti yang disebutkan dalam sunannya, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, dan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri serta pendapat yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Sehingga berdasarkan pendapat yang kedua, yang ini pendapat jumhur ulama, ini dilarang sebabnya adalah karena harga tidak jelas dan itu gharar dalam akad. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, makna dari bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu akad. Maknanya adalah ada salah satu pelaku akad yang mensyaratkan harus dilakukan akad yang lain ketika dia melakukan akad jual beli. Misalnya, penjual mengatakan kepada pembeli, abi'uka hadhi sayyarah bikadha ala an tabi'ani baitaka bikadha. Saya mau menjual mobilku ini dengan harga 10 juta, tapi dengan syarat rumahmu harus dijual ke saya dengan harga 100 juta. Pilih mana? Mobil saya jual murah 10 juta, tapi rumahmu jual ke saya 100 juta. Sehingga dia mensyaratkan, saya mau menjual A, tapi dengan syarat kamu harus menjual B ke saya. Atau misalnya saya mau menjual barangku, tapi dengan syarat saya boleh menyewa barangmu, dan seterusnya. Berarti dalam makna yang ketiga ini terjadi apa, Pak? Menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad pertama adalah akad utama, sedangkan akad yang kedua adalah syarat dari akad yang pertama. Apa yang menjadi ta'lil, yang menjadi illah sehingga ini dilarang? Illah ini dilarang adalah karena bisa jadi akad yang kedua di sini mengandung unsur idtiror, mengandung unsur terpaksa, sehingga dia terpaksa menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual mobilnya, menyewakan rumahnya. Terpaksa, sebabnya apa? Karena dia ingin melakukan akad yang pertama. Saya mau beli rumah Bapak, tapi dengan syarat setelah nanti saya beli, Bapak harus menyewanya selama minimal 5 tahun. Karena bagi dia, kalau saya beli tapi gak ada tinggal di situ, rugi. Sementara dia tidak punya keinginan dengan rumah itu, sehingga mungkin bagi dia adalah, ya sudahlah, saya beli gak apa-apa seharga 300 juta, tapi dengan syarat Anda harus ngontrak di rumah ini selama minimal 3 tahun, per tahun 12 juta. Akhirnya mungkin orang ini sebenarnya pengen jual rumah dan pengen segera pindah, tapi karena mencari konsumen gak nemu-nemu, ketemu satu ini, dia pun bersedia, ya sudahlah, saya jual saja, tak kontrak di sini gak apa-apa selama 3 tahun, yang penting rumahku laku. Ada kayak gitu, Pak? Nah, itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Berarti ta'lil, illah yang terjadi, kenapa ini dilarang adalah karena apa? Mengandung unsur kezaliman. Ini dilarang karena di sana mengandung unsur kezaliman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat yang ringkas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ini mencakup 3 jenis larangan jual beli. Mengandung gharar, mengandung dolim, dan mengandung riba. Jika salah satunya ada, maka transaksi itu dibatalkan secara syariat. Dipahami insyaallah ya? Walhamdulillah. Baik, diulang lagi ya. Apa yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin? Mana yang pertama? Mana yang kedua? Tadi datang di mana yang kedua ya? Mana yang kedua? Menjual? Menjual. Ada 2 transaksi dalam satu akad. Contohnya? Contohnya? Menjual rumah dengan syarat, baik, dengan syarat harus dikontrak selama beberapa tahun. Kenapa ini dilarang? Ada unsur dolim. Ada unsur dolim. Siapa yang didolimi? Orang yang merasa terpaksa. Orang yang merasa terpaksa ketika dia harus melakukan akad yang kedua, padahal sebenarnya tidak dia inginkan. Yang kedua, mana yang kedua? Gharar, bentuknya gimana? Menjual barang dengan variasi harga. Dan ketika akad dilakukan, belum milih salah satu, tidak ada kejelasan harga, sehingga berlaku dalam satu akad dan harganya macam-macam. Bisa peluang pertama, kedua, ketiga, tergantung situasi dan kondisi konsumen. Maka karena harganya tidak jelas seperti ini, berarti dia mengandung gharar. Yang ketiga, bentuknya adalah jual beli inah, dan itu hakikatnya riba. Tiga makna transaksi jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat hadis. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah jawamiul kalim, bisa menyampaikan kalimat yang ringkas namun padat makna, sehingga cuma satu baris tapi bisa menjelaskan tiga bentuk transaksi yang dilarang. Kemudian termasuk di antara transaksi yang dilarang adalah ketika ada orang yang memberikan diskon disebabkan bisa lunas lebih cepat, cashback karena lunas lebih cepat. Harganya misalnya kredit senilai 100 juta selama 5 tahun. Jika bisa lunas kurang dari 3 tahun, maka ada cashback 20%, 20 juta. Boleh atau tidak ini? Kenapa? Hakikatnya dua harga. Yang pertama harga 5 tahun yaitu 100 juta. Yang kedua harga di bawah 3 tahun yaitu 80 juta. Dan itu berlangsung dalam waktu bersamaan, dalam satu akad yang sama. Tayyib. Dan ini termasuk jual beli dua harga. Kemudian bagaimana solusinya untuk jual beli dua harga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang kedua, wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba. Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya berhak mengambil kebalikannya, atau kalau tidak riba. Sehingga berdasarkan pendapat atau berdasarkan hadis yang kedua, solusi bagi mereka yang telah melakukan transaksi seperti ini, dua akad dalam satu akad, apa yang harus dilakukan? Pilih yang paling murah. Pilih yang paling murah. Falahu au kasuhuma aw riba. Maka dia hanya boleh mengambil yang paling murah. Kebalikannya maksudnya yang paling murah, karena kalau tidak maka terjadi transaksi riba. Misalnya ya, ini 100 juta dicicil selama 5 tahun. Bapak kalau bisa lunas selama 3 tahun, saya kasih cashback 20 juta. Akad itu sudah terjadi, cicilan sudah berjalan, tapi belum sampai 3 tahun, misalnya baru berjalan setahun. Apa yang perlu dilakukan? Akad tidak perlu dibatalkan, tapi yang perlu dilakukan apa, Pak? Yang perlu dilakukan adalah ambil yang paling murah. Jadi transaksi kemarin jual beli yang saya lakukan, saya kasih harga 80 juta. Anda mau ngelunasi 3 tahun atau 5 tahun tetap 80 juta. Kalau dia milih 100 juta berarti dia kena riba. Karena hakikatnya adalah dia memberikan utang senilai 80 juta untuk dibayar selama 3 tahun. Kalau terjadi perpanjangan jadi 5 tahun, maka utangnya bengkak jadi 100 juta. Sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hilatun ala riba. Ini adalah hilah untuk riba. Tayyib. Bedakan dua hal ini ya. Dijual murah jika lunas lebih cepat. dan lebih mahal jika lunasnya tertunda. Maka ini riba, hukumnya enggak boleh. Sekarang kebalikannya, dijual dengan harga tertentu, misalnya 5 tahun 100 juta. Kemudian dalam perjalanannya konsumen menawar, "Pak, saya mau lunasi lebih cepat, selama 3 tahun. Boleh enggak dipotong jadi 80 juta?" Nah, untuk kasus yang kedua ini ulama khilaf. Kasus kedua ini diistilahkan dalam kajian muamalah dengan istilah dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal. Mas'alatun dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal maksudnya artinya adalah turunkan harga tapi saya percepat cicilannya. Dha' wa ta'ajjal. Dan seperti ini ulama khilaf apakah diperbolehkan ataukah tidak. Dan pendapat Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lainnya hukumnya boleh, tidak dilarang. Dan alasan mereka adalah ini bukan riba tapi kebalikan riba. Ini bukan riba tapi kebalikan riba. Riba itu telat ditambah, kalau ini lebih cepat dikurangi. Tapi tidak disepakati di depan, sehingga muncul belakangan atas alhamdulillah yahdikumullah wasallim alaikum. Jadi untuk kasus yang kedua itu muncul belakangan atas inisiatif pembeli. Pembeli minta untuk dikurangi harganya, kemudian dia minta agar penjual ngasih potongan harga dengan konsekuensi cicilan dipercepat. Dan ini pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan masuk dalam kasus dha' wa ta'ajjal. Tayyib. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi, meskipun bentuknya adalah menurunkan, tapi hakikatnya menaikkan. Saya jual kepada kamu 10 juta, dicicil selama 1 tahun. Kalau kamu bisa lunas selama 6 bulan, maka saya kasih cashback 30%, 3 juta. Maka itu hakikatnya adalah, saya jual 7 juta, selama 6 bulan. Kalau enggak bisa 1 tahun jadi 10 juta. Jadi hakikatnya seperti itu. Karena kalau dia sudah menyebutkan harga murah, itu berarti yang diinginkan adalah harga itu. Kemudian dia menyebutkan harga yang lebih mahal, meskipun urutannya dibalik, menyebutkan mahal dulu terus dipotong ketika bisa melunasi lebih cepat. Makanya potongan itu jangan disepakati di awal, tapi sebutkan satu harga dan selanjutnya nanti potongan menyusul jika memang dibutuhkan. Sehingga kasus dha' wa ta'ajjal itu bentuknya adalah hadiah. Hadiah yang diberikan oleh penjual kepada konsumennya karena dia berprestasi dalam hal ini, yaitu bisa melunasi lebih cepat. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillah. Cukup atau tambah satu hadis lagi? Yang satunya panjang ini hadisnya. Baik. Insyaallah di kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu hadis yang tadi sudah kita baca. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa yang dari radio dulu ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Yang ketiga, dua akad dalam satu akad. Yang ketiga ini adalah tafsirnya Hambali dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat yang lain. Kita masuk pada sesi yang kedua untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio, dari Radio Muslim atau Sobat Muslim. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukum Islam seorang polisi yang bekerja di Samsat bagian perpanjangan STNK yang menerima uang di luar gaji atau didapat dari biro jasa perpanjangan STNK yang bekerja sama dengan polisi, apakah halal atau haram? Dan yang kedua, istri sudah menasihati namun dan mengingatkan, tapi suami tetap menggunakan uang haram untuk membeli fasilitas dan istri anak ikut menikmati fasilitas itu, apakah ikut berdosa? Silakan Ustaz. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbicara tentang pegawai yang ada di instansi pemerintahan, kemudian instansi itu mendapatkan masukan, mendapatkan penghasilan dari selain SOP yang berlaku. Misalnya di Samsat pemasukannya adalah dari, misalnya dari yang ditetapkan oleh pemerintah setelah dia menampung pajak kendaraan, plus kalau ada denda bagi mereka yang terlambat bayar pajak. Selanjutnya, jika ada pemasukan tambahan, maka yang menjadi pertanyaan adalah pemasukan tambahan ini sumbernya dari mana. Kalau pemasukan tambahan ini adalah pemberian dari para klien, karena misalnya dia telah mendapatkan kemudahan lalu dia ngasih, dan ketika itu dikasih baik dimasukkan kepada kantor atau dimiliki pribadi, wallahu alam, yang saya tahu hukumnya terlarang karena ini masuk dalam kategori hadiyatul ummal. Ini masuk dalam kategori hadiah bagi para karyawan atau hadiah bagi pegawai, hukumnya dilarang. Dan hadiyatul ummal kalau sudah terlanjur wajib dimasukkan ke kas negara, bukan dimiliki oleh instansi. Saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Ada sebuah perusahaan besar. Perusahaan itu punya banyak karyawan. Salah satu karyawannya ngurusi bidang A. Karena karyawan ini sudah memberikan layanan di bidang A, maka kliennya memberikan hadiah kepada karyawan ini. Hadiah ini milik siapa? Milik perusahaan. Sehingga karyawan A kalau misalnya terpaksa menerima, enggak bisa nolak, maka wajib diserahkan ke perusahaan. Yang kedua, selanjutnya perusahaan ini apa yang harus dia lakukan terhadap hadiah tadi? Hukum asalnya karena itu sudah menjadi milik perusahaan, maka terserah perusahaan mau dia bagikan ke karyawannya atau disimpan menjadi keuntungan perusahaan. Ini menjadi haknya perusahaan. Nah, selanjutnya saya gantikan, perusahaan ini adalah negara. Dia punya banyak karyawan dalam bentuk instansi. Ada instansi Samsat, instansi A, instansi B, instansi C. Masing-masing instansi memberikan layanan sesuai dengan tugasnya. Samsat memberikan layanan di sini, yang ini memberikan layanan di situ, dan seterusnya. Lalu ada orang ngasih sesuatu, baik ngasih ke instansi atau ngasih ke personal tertentu, wajib dikembalikan ke negara. Sehingga uang itu tidak boleh ditampung di kantor, terus nanti kantor bagi rata kepada seluruh karyawan. Dan kalau ada karyawan yang menerimanya dan dia tetap membawanya, maka berarti dia telah makan harta yang bukan haknya. Meskipun dalam sisi negara itu legal, misalnya, Pak, tidak ada yang memperkarakan, KPK diam saja. Ya, meskipun kita nggak tahu apakah sudah diberitahu atau belum KPK-nya, coba dilaporkan dulu. Kalau KPK diam saja, berarti ada angin segar di situ ya. Kalaupun misalnya KPK diam saja atau legal dan secara syariat tidak legal, terus gimana kelanjutannya? jika tidak selesai di dunia, berlanjut di akhirat. Karena itu, daripada nanti menjadi sumber masalah di akhirat, maka selayaknya seorang muslim menghindari situasi seperti ini. Padahal harta haram itu tidak akan menambah jatah rizkinya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Boleh kita ya, langsung ke penanya yang berada di masjid terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitannya dengan tadi satu tentang jual beli ilah di tafsir yang kedua, dan ini apa berkaitan dengan kasus yang saya dan keluarga hadapi di Banyuwangi. Jadi begini kasusnya, tentang mungkin nanti IPR ada solusinya, tentang petani. Jadi sekitar satu bulan yang lalu itu kan saya dan keluarga saya itu panen raya buah naga. Dan itu buah naga itu diambil oleh tengkulak yang harganya masih belum ditentukan kayak tadi itu. Jadi dibayar setelah buah naga itu laku di pasaran. Dan itu terjadi sudah sangat lama sekali, dan itu tetap dilaksanakan karena memang kalau enggak begitu enggak laku buah itu. Terus yang keduanya tadi itu buah yang tidak laku sempat 1 kilo itu 2.500 buah naga. Padahal di sini saya menjual 10.000. Dan di sana itu adabnya itu buah itu yang tidak laku itu ada yang dibuang ke sungai atau ke pakan ternak itu. Apakah boleh itu adab makanan yang layak pakai kita buang secara apa? Secara hina. Apakah ada solusi teman-teman di sini apa memanfaatkan buah-buah yang sangat berlimpah tapi tidak laku di sana itu? Nah. Jadi kasus yang pertama tadi dijual ke tengkulak, terus tentang harganya belum dipastikan sekilo berapa, itu diberikan setelah harga itu laku. Baik, harganya baru ditentukan ketika buah itu laku di pasar gitu ya. Iya. Tayyip. Kalau transaksi yang dilakukan adalah transaksi jual beli, itu sudah dipanen atau belum dipanen? Sudah dipanen. Sudah dipanen ya. Dipanen di bawah tengkulak tapi harganya nyusul. Nyusul. Nah. Dipanen di bawah oleh tengkulak tapi harganya menyusul. Ini boleh atau tidak? Jika posisi tengkulak adalah trader, dia beli barang dari petani lalu dijual ke pasar dan harganya enggak jelas, maka ini jual beli gharar. Hukumnya enggak boleh ya. Ini yang dosa biasanya tengkulaknya. Karena seharusnya dia menentukan harga. Sehingga misalnya dari petani berapa? Ya final harga terakhir 3.000 per kilo. Ya sudah dibayar saja 3.000 per kilo kali berapa kilo yang dia bawa. Masalah nanti laku dan tidak laku itu urusan belakangan. Kalau tidak di bawah tengkulak itu enggak laku, San. Kalau tidak di bawah tengkulak tidak ada yang ngambil itu. Kalau tidak di bawah tengkulak tidak ada yang ngambil. Nanti kalau enggak laku di pasar dikembalikan. Kalau yang di bawah tengkulak itu, ya. Yang enggak laku di pasar dikembalikan enggak? Enggak. Enggak dikembalikan. Enggak dikembalikan. Rusak ya tetap rusak. Rusak ya rusak. Baik. Resiko tengkulak. Resiko petani. Jadi buah itu di bawah tengkulak belum dibayar dulu. Pak ini laku 5 kilo yang 5 kilo busuk gitu aja. Yang 5 kilo busuk dikembalikan ke petani. Enggak dibayar. Hilang. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Baik, berarti biar akadnya menjadi syar'i, berarti tengkulak ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai wakil dari petani. Jadikan dia sebagai wakil dari petani. Saya jualkan dengan harga sekian. Kalau laku nanti saya bayar. Sehingga posisi tengkulak hanya wakil, dan karena dia wakil harus menyebutkan sesuai real. upah yang dia dapatkan kembali kepada kesepakatan. Misalnya sepakat berapa? Ya per kilo nanti kamu saya kasih 20% atau 20% dari total penjualan. Hukumnya diperbolehkan, tapi harus jelas ya berapa upah yang didapatkan. Insya Allah kalau seperti ini tidak masalah, sehingga posisi tengkulak hanya menjualkan. Kemudian yang kedua, jika buah yang layak dimakan manusia karena enggak laku kemudian diberikan kepada ternak, boleh atau tidak? Bisa jadi makanan kita dengan makanan kucing itu lebih mahal makanan kucing ya. Whiskas itu berapa itu? Hah? Ada penjualnya Ustaz. 20.000 sebungkus. Yang kecil itu lagi, habis berapa lama? Sekali makan. Masya Allah. Kalau 3 kali udah dikali 20 Ustaz. 20.000 sekali makan. Pecel lele saja 12.000 untuk kita ya. Itu pun kadang lelenya dibagi dua sama anaknya. Jadi boleh gak seperti ini? Ya pada asalnya sah-sah saja, karena ini bukan termasuk tindakan yang sifatnya tabdir. Kalau misalnya ini disebut boros, boros itu kembali kepada kondisi. Buah naga yang panen raya membludak sehingga tidak laku di pasar karena saking banyaknya. Kalau dibiarkan saja kan rusak, nggak ada artinya sama sekali. Tapi kalau dikasihkan ternak masih bermanfaat, bisa dipakai untuk makan ternak. Sehingga dalam kasus ini, wallahu a'lam, insya Allah tidak masalah. Daripada dibuang ke sungai, maka lebih baik dikasihkan ke ternak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya yang berada di masjid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, ada satu tanah atau kavling dari pemiliknya menawarkan dua harga, cash dan kredit. Misalkan katakanlah kalau cash harganya 100 juta, kalau yang kredit jadinya nanti misalkan 3 tahun atau 4 tahun sampai 120 juta, karena seperti itu. Dari pihak apa, kalau misalkan mau solusinya mau di apa, biar itu menjadi syar'i, apakah boleh ke pemiliknya bilang akadnya cuma satu akad aja, misalkan katanya kredit. Jadi pemiliknya pembeli bilang ke pemiliknya kalau dijual saja di kredit, nggak usah ke cash gitu, Ustaz. Milih salah satu gitu. Apakah itu misalkan nanti keputusannya boleh di kredit dengan pemiliknya, ya satu akad itu, apakah bisa, Ustaz? Seperti itu. Nah, jadi ada variasi harga, itu tidak dilarang dalam transaksi. Maka pemilik mau menetapkan harga kredit sekian, tunai sekian, sah-sah saja boleh. Karena ini sifatnya hanya penawaran. Dan yang perlu diperhitungkan adalah ketika akad. Sehingga kalau penawaran ngasih banyak variasi, ada variasi harga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, silahkan, sah-sah saja. Tapi ketika akad dilakukan, wajib milih satu. Yang mana yang ditentukan? Oh, saya mau harga senilai 10 juta misalnya, dalam dicicil dalam waktu 5 tahun. Ya sudah, berarti dia ngambil itu. Dan harga tidak boleh berubah meskipun waktunya geser. Misalnya tidak tepat waktu 5 tahun, enggak bisa, ya berarti bertambah jadi sekian tahun sesuai yang disanggupi oleh pihak yang berutang. Nah, insya Allah sudah syar'i, tinggal nanti ketika ditetapkan harga wajib milih salah satu. Ya baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat dari pertanyaan jamaah berikutnya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan titipan Ustaz dari ibu saya, amanah dari ibu saya. Kebetulan ibu saya juga ada baru kali ini pertama kali ikut kajian Ustadz Ami tentang hukum tanah garapan. Tanah garapan, menggarap tanah. Karena kebetulan di kampung kita atau di keluarga kita itu banyak tanah yang digarapkan kepada petani-petani. Nah, kebanyakan kemarin itu pembagiannya itu paron, jadi 50%, 50%. Tapi karena kondisi terakhir sekarang ini panennya sering gagal, jadi petani itu memintanya lebih banyak. Jadi kadang 2/3 sama 1/3 gitu itu. Nah, itu secara hukum syariatnya gimana? Dan kemudian solusinya yang bisa kita terapkan gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garap lahan, garap lahan itu berarti akadnya adalah akad muzara'ah. Akadnya adalah muzara'ah. Nah, untuk akad muzara'ah boleh dilakukan dengan cara bagi hasil yang ditetapkan. Misalnya, saya nanti dapat 50%, 50%, atau 30%, 70%. Silahkan boleh. Tapi tidak boleh gantung. Engko nek hasilnya oke, 50-50. Kalau hasilnya banyak, 50-50. Kalau hasilnya sedikit, 70-30. Kalau kayak gini jadinya goror, enggak jelas. Lah yang mana ini, yang 70 atau yang 50? Ya enggak tahu, tergantung hasil. Lah kamu tahu enggak hasilnya berapa? Wallahu a'lam. Tergantung takdir. Karena kita tidak tahu nanti hasilnya banyak atau sedikit, maka adanya variasi seperti ini nanti akan menyebabkan akad itu menjadi tidak jelas nilainya. Sehingga karena hasil tidak jelas, transaksi muzara'ah yang terjadi adalah transaksi gharar. Hukumnya haram, enggak boleh ya. Ada gharar di situ. Yang boleh gimana? Tetapkan mana? 50 atau 70? Atau 60-40? Baik, saya pilih 60-40. Wes ketok palu, ini baku jadi pakem. Tidak boleh geser berapapun hasilnya. Kalau ternyata 60-40 hasilnya sedikit, ya sudah, tetap 60-40. Jangan berubah gara-gara melihat hasil. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk berikutnya kita bacakan pertanyaan yang putri dulu, Ustaz. Siapa tahu ada pertanyaan. Atau sebagai tambahan ya. Kecuali kalau proyeknya beda. Misalnya tahun ini tanah ini digarap untuk tanam kacang. Kesepakatan 60-40. Gagal, Pak. Sehingga yang petani cuma dapat dikit. Kurang banyak. Akhirnya tahun depan dipakai lagi untuk tanam lombok. Terus hasilnya diturunkan jadi 70-30. Sepakat, sepakat. Ternyata berhasil. Petaninya dapat banyak. Boleh enggak seperti ini? Boleh, karena proyeknya sudah beda. Pertama proyek kacang, kedua proyek lombok, nanti proyek jagung beda lagi, silakan. Kembali sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk putri, bila mana ada yang bertanya bisa langsung menuju mic-nya. Silakan, bisa didekatkan. Baik, Ustaz, mungkin ditambahkan dengan pertanyaan yang nyambung juga, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin mirip-mirip. Kemarin ada salah satu kelompok pengajian ibu-ibu di kampung saya. Kedengarannya seorang ibu ini yang intinya minta dukungan agar pada pemilu mendatang memilih dia sebagai calon anggota DPR Kabupaten Sleman dari salah satu parpol yang berbasis Islam. Kemudian dia membagikan hadiah kepada jamaah berupa dompet, apakah itu termasuk suap? Kalau iya, bagaimana solusinya agar tidak berdosa karena barang-barang tersebut sudah diterima oleh ibu-ibu jamaah pengajian? Kalau harus mengembalikan, ibu-ibu tersebut tidak berani, takut menyinggung. Terima kasih. Hadiah dari para caleg boleh diterima jika dia kalah, ya. Berarti tunggu pemilu dulu. Setelah itu kok kalah terus dia ngasih hadiah, silahkan diterima, ya. Tapi kalau belum pemilu kemudian dia ngasih hadiah, para ulama memfatwakan seperti fatwanya Lajnah dan yang lainnya. Ada tulisan saya di Konsulai Syariah, ya, serangan subuh ketika musim pemilu. Para ulama mengatakan haram diterima karena ini termasuk suap, ini termasuk rishwah, sehingga yang memberi dan yang diberi dua-duanya dilaknat. Karena itu pastikan ketika ada caleg yang ngasih seperti itu, Anda tolak, ya. Kalau enggak berani nolak, ya enggak mungkin kan dilempar, ya. Taruh di rumahnya atau kembalikan. Yang jelas kita dilarang untuk menerimanya. Apalagi kalau ini dilakukan di forum-forum pengajian yang seharusnya mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, tapi malah diparingi, dikasih dosa karena isinya adalah suap. Kalau enggak berani nolak, ya jangan diterima. Sama aja. Sama atau beda itu? Kalau menolak kan diterima terus dikembalikan, ya. Maka sampaikan di awal, mohon maaf, di tempat seperti ini tidak boleh ada kampanye. Dan insya Allah yang namanya pengajian, orang bisa memahami enggak boleh ada kampanye, ya. Bawaslu itu kan keliling di mana-mana. Saya beberapa kali diikuti oleh Bawaslu ketika kajian. Dan kami minta tolong Bawaslu masuk ikut ngaji bareng, ya. Kita akan bahas bareng-bareng, ya, bukan bahas pemilu tapi bahas akidah atau bahas yang lainnya. Jadi mereka sendiri memahami bahasanya forum agama seperti ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye. Kalau mau kampanye, gunakan forum yang lain. Dan insya Allah mereka juga bisa menghargai. Nah, karena itulah kalau misalnya kita punya barang lalu dibeli oleh mereka dan nanti mau digunakan untuk hadiah oleh caleg, boleh enggak kita menjualnya? Seharusnya yang beli jangan bilang, ya. Kalau yang beli enggak lapor seperti itu, akadnya sah dan Anda tidak menanggung resiko apapun, ya. Masalah ini mau nanti dipakai untuk hadiah caleg atau hadiah apa, itu di luar, itu di luar tanggung jawab penjual. Namun kalau kemudian mereka sudah lapor, ini nanti mau saya pakai seperti ini loh, ya. Laduh, kok lapor, Pak, ya. Ya sudah, kalau seperti ini mohon maaf, kami tidak layani. Karena kalau dilakukan seperti ini, maka berarti kita mengizinkan dia untuk melakukan suap. Suap dalam bentuk hadiah dengan adanya barang yang kita jual kepadanya. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk berikutnya silakan untuk Putri, apakah ada yang masih bisa, ada yang masih ingin tanyakan? Kami kasih kesempatan sekali lagi. Jazakumullah khairan. Insya Allah tidak masalah karena dalam kasus ini kembali kepada saling ridho. Dan dalam bisnis ada salah satu pihak misalnya mengikhlaskan, saya enggak minta bagi hasil, sah-sah saja, boleh. Ini modal saya kasih, rugi enggak apa-apa. Nanti kalau ada untung, ya saya enggak minta bagi hasil. Berarti kalau ada untung kan kembali modal. Sah-sah saja hukumnya, diperbolehkan. Karena dalam hal ini bukan transaksi jual beli, tapi transaksi syarokah, transaksi kerjasama. Dan dalam kerjasama, jika ada salah satu pihak yang lebih memilih untuk membantu atau menolong pihak yang lain, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pendengar radio. Ada dari Bas FM Salah 3. Kita angkat. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz hukumnya tentang rumah yang dibangun dari uang riba? Bagaimana hukumnya? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kita perlu tahu yang dimaksud uang riba yang ditanyakan oleh penanya. Kalau yang dimaksud uang riba itu adalah KPR, beli rumah dengan akad KPR, saya tidak setuju kalau itu disebut sebagai uang riba. Karena dana KPR itu bukan uang riba, tapi uang utang. Dan beda antara uang riba dan uang utang. Misalnya plafon yang disediakan oleh bank adalah 300 juta untuk membeli sebuah rumah. Bank menyerahkan 300 juta, tapi nanti dicicil sehingga menjadi 400 juta. Mana yang riba? 300 juta atau 400 juta? Yang riba yang mana? 100 juta ya, bukan 400 ya, tapi 100-nya. Uang ribanya adalah yang 100 juta. Kenapa ini riba? Karena ini adalah kelebihan dari nilai utang yang telah diserahkan oleh bank. Karena itu bagian ini yang haram untuk dimanfaatkan. Sedangkan nilai 300 juta ini uang hasil utang. Terus dosanya dari pihak pembeli yang telah mendapatkan uang atau pihak nasabah, dosanya bukan dari sisi makan riba, tapi dosanya adalah memberi makan riba. Karena dia telah atau dia akan nyicil dan dia menyerahkan 100 juta dari cicilan yang dia berikan ke bank. Sehingga yang bisa kami sarankan adalah kalau rumah sudah terbeli dan Anda membutuhkan, maka lanjutkan untuk tetap bertahan jika memang Anda butuhkan. Dan silakan tutupi utang bank ini lebih cepat lebih bagus dengan minta pemotongan jika itu memungkinkan, agar memperkecil nilai dari riba yang dibayarkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar satu radio Lombok. Ustaz, saya ingin bertanya, ada orang yang mengatakan ada seorang pedagang yang jualan, misalkan dia mengatakan jika kamu bayar langsung harganya 100 ribu, jika diutang harganya 150 ribu. Apakah benar ini termasuk riba? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Yang benar ini bukan termasuk riba ya, tapi dia ngasih variasi harga. Dan selanjutnya nanti konsumen boleh milih mau harga mana yang dia inginkan. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian kita coba angkat dari pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum Ustaz, apakah link aja bisa dihukumi sebagai akad sharf, yaitu jual beli uang dari kartal ke digital? Link ini adalah produk gabungan layanan e-money milik BUMN yang menawarkan beberapa layanan seperti top up atau pembayaran transaksi, tarik tunai dan lainnya. Mereka mengklaim bahwa sudah mendapat izin operasional dan diawasi oleh BI sebagai penyedia produk dan layanan e-money atau dompet digital. Jazakallahu khairan. Apa tadi? Link aja namanya. Link aja. Coba link aja. Link aja ya. Nama ini seperti apa link aja? PayPal? Seperti PayPal? Seperti? Tikes? Link ponsel? Rekening ponsel? Bisakah dicairkan? Bisa. Jadi naruh uang di situ, kemudian nanti bisa di cairkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita transfer uang ke sana maka uang itu pindah hak milik? Jadi milik providernya. Atas nama pemilik, ya itu kan identitas ya. Jadi apa perbedaan antara utang dan wadiah? Apa perbedaan antara tiga ini ya? Utang, wadiah, sarf. Apa perbedaannya? Satu lagi jual beli jasa. Kalau saya beli pulsa 100.000, bayar 102.000. Boleh atau tidak? Kenapa? Jual beli jasa. Sehingga uang 102.000 itu bukan lagi milik saya. Kenapa? Kenapa? Ini alat bayar yang sudah saya serahkan. Saya bayar 102.000, ya sudah jadi hak dia. Lalu pulsanya ditransfer ke saya senilai 100.000. Sehingga karena ini sifatnya jasa, maka boleh tertunda, boleh ada kelebihan. Saya sudah bayar 102.000, sudah tak transfer pagi tadi. Pulsa dikirim besok, boleh enggak? Kenapa? Bukan sarf, tapi akad jasa. Loh kenapa kok dia disebut sebagai akad jasa? Karena yang saya terima ini wujudnya bukan uang, tapi layanan. Bisa langsung saya manfaatkan. Bisa langsung saya manfaatkan. Saya ketika butuh telepon, tinggal langsung telepon. Saya ketika butuh data, tinggal langsung saya jadikan sebagai data. Sehingga di situ saya mendapatkan layanan senilai 100.000 untuk data atau fasilitas telepon yang telah disediakan. Ini jual beli jasa. Ketika diskusi GoPay dilakukan, saya tidak setuju kalau GoPay disebut sebagai jual beli jasa. Kenapa tidak bisa disebut sebagai jual beli jasa? Karena GoPay itu masih dalam bentuk alat bayar dan bukan jasa. Bedanya apa dengan pulsa? Pulsa itu langsung bisa dipakai. GoPay bisa dipakai enggak? Saya mau pakai GoPay. Kalau Anda mau pakai GoPay, berarti harus pakai fasilitasnya dulu, terbayarkan dengan GoPay. Dipahami di sini? Paham. Berarti di sini bukan sarf. Yang kedua, apa beda antara wadiah dengan utang dan sarf? Kalau sarf itu harus ada tabadul. Ada yang kita kasih dan ada yang kita terima dalam waktu bersamaan. Jika tidak sama, jadinya riba nasi'ah. Kalau ada selisih, jadi riba fadl. Sehingga syarat sarf minimal adalah dilakukan secara tunai. Jika terjadi perbedaan nilai mata uang. Sudah? Maka kalau Anda menyerahkan sesuatu, di saat yang sama Anda mendapatkan sesuatu yang semisal, itu sarf. Nah, sesuatu yang semisal ini bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya digital. Ketika dia bentuknya digital, berarti yang kedua ini harus punya nilai yang sama sebagaimana fisik yang kita serahkan. Contohnya PayPal. Saya transfer dolar, maka langsung masuk di akun PayPal saya senilai sekian dolar dalam bentuk uang digital. Maka ini akadnya akad sarf. Begitu saya serahkan, saya dapat sesuatu. Sudah? Yang ketiga, berikutnya, wadiah dengan utang. Apa bedanya? Wadiah dan utang, bedanya dengan sarf, itu sama-sama menyerahkan dan tidak dapat apapun. Saya ngutangi Anda 100 juta. Saya kasih 100 juta, saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kemudian 4 bulan berikutnya Anda menyerahkan 100 juta. Loh, Pak, ini kan berarti tukar 100 juta dapat 100 juta tertunda. Berarti itu apa ini? Riba nasi'ah, ya enggak? Ya enggak, akadnya bukan sorof di sini, akadnya utang. Akadnya utang. Maka saya serahkan dalam bentuk utang, kemudian nanti saya mendapatkan dalam bentuk pembayaran utang. Bukan sorof. Karena itu baik sorof maupun wadiah, dua-duanya hanya satu arah tapi tidak berbalik. Saya tidak mendapatkan apapun. Saya cuma ngasih dan nanti akan saya ambil pada waktu yang disepakati. Nah, berikutnya wadiah dengan utang bedanya apa? Wadiah dan utang itu bedanya di satu kata. Pindah hak milik. Kalau wadiah tidak pindah hak milik, kalau utang pindah hak milik. Saya utangkan kepada Anda HP. Ini tak utangi HP, wes gawanen. Berarti HP ini milik siapa? Milik yang menerima. Sehingga HP ini mau dia jual, mau dia gadaikan, mau dia sewakan, terserah dia. Tapi kalau saya titip HP, terus HP itu digadaikan, gimana Pak? Kriminal. Mau dititipi kok digadaikan. Terus bedanya apa? Dari satu kata tadi, pindah hak milik. Terus kalau utang konsekuensinya ya dikembalikan. Kembalikan dengan yang semisal. Zaman sekarang saja utang itu bentuknya uang atau bahan makanan. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam utang bentuknya unta. Utang unta, bayarnya pakai unta. Utang kambing bayar pakai kambing. Kalau sekarang kan utang barang bayar pakai duit. Kalau dulu utang barang bayar pakai barang. Utang unta, beliau sallallahu alaihi wasallam membayar dengan unta yang lebih bagus. Karena beliau ingin membayar utang dengan cara yang paling baik. Sehingga utang itu kata kuncinya pindah hak milik. Masalah boleh dipakai dan tidak boleh dipakai itu bukan pembeda utang dan wadiah. Nah, ini sedikit kekeliruan ketika membahas tentang GoPay. Itu kan yang dipermasalahkan, GoPay itu boleh enggak dipakai oleh pihak Gojek atau enggak boleh dipakai. Akhirnya dicari regulasi dari BI atau dari OJK itu boleh dipakai atau tidak. Masalah boleh dipakai dan tidak boleh dipakai itu bukan perbedaan wadiah dan utang. Saya titip HP atau saya titip motor, titip mobil. Pak, saya titip Pak ya, daripada di rumah enggak ada parkir. Oh iya, silakan. Terus orang yang dititipi minta izin, Mas, motornya boleh enggak dipakai? Boleh enggak dia mengizinkan? Apakah ketika mengizinkan jadi utang? Apakah ketika mengizinkan ya silakan dipakai, akadnya berubah jadi utang? Tidak, tetap dititip. Cuman pemiliknya mengizinkan untuk dipakai. Saya titip duit 20 juta. Tak tinggal safar selama setahun. Kemudian orang itu minta izin, Mas, duitnya 20 juta, boleh enggak saya manfaatkan? Lalu saya mengizinkan, ya sudah Pak, silakan daripada nganggur. Tapi tolong bulan depan saya mau balik pulang, uangnya sudah harus siap ya. Siap, nanti kami sediakan. Boleh enggak kayak gini? Apakah akadnya berubah? Tidak. Jadi wadiah itu prinsipnya tidak pindah hak milik. Tapi penerima wadiah bisa memanfaatkan jika dapat izin dari siapa? Pemilik. Sehingga kalau misalnya GoPay itu dipahami sebagai wadiah, lalu pihak customer mengizinkan, mau dipakai silahkan, maka ini jadinya apa? Titip tapi ada izin untuk menggunakan. Dipahami ya? Baik. Lalu kenapa tabungan di bank kok Anda pahami sebagai utang? Para ustadz kan memahami bahwasanya tabungan di bank itu adalah utang. Dan ini keputusan majma' fikih islami, fatwa lajnah da'imah dan para ulama yang lainnya yang melihat rekening di bank. Hukum rekening di bank statusnya adalah utang. Kenapa kok disebut utang? Karena secara regulasi bank dibenarkan untuk memanfaatkan uang itu tanpa minta izin ke nasabah. Anda ketika nabung sekian juta, ditelepon bank, Mas, duitnya nganggur nih, boleh enggak saya pakai, Mas? Pernah kayak gitu, Pak? Begitu kita memasukkan kesepakatannya, uang itu otomatis menjadi hak milik bank. Maka mau disalurkan ke kanan, salurkan ke kiri, terserah. Cuman bank ngasih kelonggaran, Bapak kalau mau nagih kapanpun kami sedia. Kalau mau nagih kapanpun sedia, gitu ya. Saya ngasih utang kepada si A 100 juta otomatis jadi miliknya si A. Lalu si A bilang, kamu kalau butuh tinggal sebut nama saya 3 kali tak kasih. Sehingga besok saya butuh terus saya ambil, boleh gak? Boleh, sah-sah saja. Karena utang itu akad yang jaiz, bisa dibatalkan secara sepihak. Baik, dengan memahami 4 kasus tadi ya, jual beli jasa, wadiah, utang, sarf, kira-kira link aja atau XL tunai atau T-cash dan turunannya, ada GoPay, ada OVO, ada dompet virtual, itu kira-kira yang tepat mana, Pak? Yang tepat yang mana kira-kira? Silakan dibahas ya. Studi kasus. Jadi cara menentukannya begini. Ini ada banyak peluang. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain kan ada banyak peluang. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan A, B, C, D. Masing-masing kemungkinan punya kriteria. Bisa disebut sebagai utang dengan kriteria seperti ini. Bisa disebut sebagai wadiah dengan kriteria seperti ini. Bisa disebut sebagai sorof dengan kriteria seperti ini. Lalu Anda pelajari semua aturan yang berlaku di sana. Kira-kira dengan semua aturan itu, mana yang paling mendekati? Oh, yang paling mendekati A. Ya sudah, berarti pilih A. Meskipun enggak sempurna. Kalau sempurna 100% susah, mustahil. Dan barangkali ada 1-2 klausul yang dia tidak sempurna. Dua klausul itu misalnya ya, ini bisa dipahami utang, bisa dipahami wadiah. Kenapa? Ada unsur utang, ada unsur wadiah. Tapi Anda cari mana yang lebih mendekati. Mana yang lebih mendekati, utang atau wadiah? Oh, lebih mendekati ke utang misalnya. Tapi kalau ada ketentuan wadiah, ini tidak berpengaruh. Karena kita sudah menentukan yang lebih mendekati utang, sehingga berlaku semua konsekuensi utang. Jadi pembahasan GoPay, OVO dan seterusnya yang sekarang lagi ribut di medsos ya. Ustadz yang biasanya jarang nyinggung itu menyinggung itu, akhirnya ramai di mana-mana. Ya kata kuncinya tadi, ada banyak muhtamalat, ada banyak kemungkinan-kemungkinan dari transaksi itu. Yang jadi masalah jarang di antara kita yang melihat dari sudut pandang regulasi yang berlaku di pemerintah. Akhirnya belum lengkap ketika menyampaikan sebuah kesimpulan. Jadi perhatikan dulu, pelajari regulasi untuk dana float itu ya. Dana float ini pindah hak milik atau tidak? Kemudian dana float ini boleh enggak atau kapan bisa ditarik dan seterusnya. Ada banyak konsekuensi di situ. Baik, dipahami insyaallah? Jelas atau belas? Baik. Berarti link aja ini kira-kira yang mana, Pak? Utang. Apa beda antara utang dan sorof? Apa beda antara utang dan sorof? Sorof harus tunai. Ya? Sorof harus tunai. Sorof harus mendapatkan imbal balik. Sorof harus mendapatkan imbal balik. Nah, sekarang yang jadi kasus di dunia digital, imbal balik itu diserahkan dalam waktu seketika, baik utang maupun sorof. Anda nabung di bank, begitu Anda masukkan, masuk di mana, Pak? Kelihatan di rekening, tung duit saya sekian muncul, gitu ya. Nah, duit muncul ini apakah bisa disebut sebagai pengganti uang yang saya serahkan? Anda top up di Tikes, top up 10 juta. Langsung masuk di rekening Tikes, tung 10 juta. Atau apa misalnya, Pak, suaranya apa? Bip 10 juta. Nah, ketika masuk 10 juta di saldo Tikes, ini utang ataukah dia pembayaran dari SORF? Nah, era digital ini membingungkan. Nah, sekarang kita akan teliti dari perbedaan antara utang dan SORF. Bedanya begini. Kalau SORF tidak bisa ditarik tunai. Kalau utang bisa ditarik tunai. Maksudnya gimana, Pak? Kalau saya melakukan SORF, saya punya 10 juta rupiah ya. Mau saya tukar dengan, kalau dapat dolar, kalau jadi dolar dapat berapa? Misalnya dolar Singapura 10 ribu ya. 10 juta jadi 1000. Lalu saya mendapatkan 1000 dolar Singapura. Saya serahkan 10 juta, saya dapat 1000 dolar Singapura. Kemudian kita berpisah. Terus ketemu lagi, dolar Singapura yang saya bawa tinggal 500. Tadi saya bawa 1000, tinggal 500. Pertanyaannya, boleh enggak 500 ini saya kembalikan? Pak, saya kembalikan 500, mana rupiahnya? Saya sudah enggak butuh 500 ini. Boleh atau tidak? Boleh, asal pihak yang kedua setuju. Jadi kan ini mengembalikan akad, membatalkan akad. Dan bisa jadi dia bersedia, tapi saya bersedia, tapi harga dolarnya saya turunkan jadi 9.000. Akhirnya hak yang bisa saya dapatkan adalah 500 kali 9.000. Saya tidak bisa lagi dapat 10 juta, tapi saya tidak lagi dapat 5 juta, tapi saya bisa dapat 4 juta sekian. Itu yang saya dapatkan. 4.500. Sehingga yang terjadi apa? Ada pengurangan, ada potongan. Kok bisa, Pak, ada potongan? Ya, itulah konsekuensi SORF. SORF itu ketika dikembalikan, maka hak yang pihak yang kedua untuk ngasih potongan atau dia enggak bersedia, terserah. Karena akad sudah final, akad sudah selesai. SORF itu akadnya lazim. Sedangkan utang akadnya jaiz. Saya ngutangi 10 juta, masuk di rekening saya 10 juta. Berarti ketika saya tarik, wajib persis seperti itu, 10 juta. Saya sudah pakai 5 juta, berarti ketika saya tarik, sisanya 5 juta. Itu utang. Sudah? GoPay bisa enggak tarik tunai? Withdraw di GoPay bisa enggak? Ya? Bisa atau tidak? Bisa tarik tunai ke driver ya? Ke driver itu tarik tunai atau jual GoPay? Nah, di sini rakyatnya saja bingung, apalagi ustadznya. Makanya muncul dua pendapat itu berangkat dari kebingungan rakyat. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan seterusnya. Akhirnya ketika kita memberikan kesimpulan, itu bingung. Ini yang lebih tepat yang mana, utang ataukah wadiah? Tapi secara garis besar kita paham ya alurnya. Kenapa ada khilaf dalam masalah ini? Insya Allah tidak perlu rame ya, karena masing-masing berangkat dari bagaimana cara memahami GoPay itu. Nah, kalau misalnya antum bersedia ya, kumpulkan semua data yang berlaku tentang GoPay dan OVO. Baik, saya jadikan tugas. Tugas ya, kumpulkan data mengenai GoPay dan OVO. Yang perlu dicari, satu, apakah pindah hak milik? Yang kedua, sejauh mana pihak GoPay boleh memanfaatkan uang itu? Nanti kaitannya dengan masalah pindah hak milik ya. Yang ketiga, jika GoPay memanfaatkan, apakah perlu minta izin kepada customer? Yang keempat, apakah customer bisa tarik tunai? Yang kelima, jika bisa tarik tunai, apakah ada potongan? Misalnya saldo GoPay 100.000, kalau mau tarik tunai tinggal 95.000 misalnya, berarti ada potongan ya. Bisa melalui driver, tapi nanti ada potongan 5.000 atau potongan sekian persen. Yang keenam, yang terakhir apa, ada potongan atau tidak ya? Apa yang keenam? Diskon itu konsekuensi, jadi itu turunan. Baik, mungkin 5 ini yang paling kami butuhkan. Atau fungsi jaminan ya. Dana float itu kan ada jaminan 70% ke BI ya. Iya enggak? Jadi misalnya kalau GoPay berhasil menampung 1M dari dana nasabah, maka yang 700 juta ada di rekening BI, 300 juta itu yang boleh dioperasikan. Betul kayak gitu? Hah? Coba dipelajari. Dana float itu ada jaminan ke BI. Nanti Anda cari fungsi jaminan dana float di BI. Yang ketujuh, jika terjadi resiko, misalnya uangnya hilang, siapa yang menanggung? Kalau bank, Anda nabung 10 juta. Pagi ini Anda nabung, sore kebakaran, hilang semua uangnya. 10 juta yang kita setorkan tadi diganti enggak? Diganti, dijamin oleh LPS. Yang ke berapa? 8. Yang ke 8 masih terkait masalah jaminan. Apalagi yang terjadi? Kalau terkait dengan sharaf berarti apa itu? Sejauh mana tingkat penggunaan saldo GoPay untuk transaksi? Apakah dia berlaku umum sebagaimana uang? Baik. Berarti 8 ya. 8 itu data yang cukup penting untuk menentukan GoPay ini masuk di sharaf, wadiah, ataukah utang. Kalau jual beli jasa, dan ini pendapatnya Dr. Oni Syahroni, ini cukup lemah karena GoPay bukan seperti pulsa, sehingga tidak kita katakan sebagai jasa yang sudah dibeli oleh customer. Bisa dipahami ya? Kenapa tidak bisa kita sebut sebagai jual beli jasa? Jasa yang dibeli itu harus jelas ketika akad. Sehingga kalau misalnya saya top up GoPay 500.000, berarti harus jelas 500.000 ini untuk jasa apa? Di Gojek jelas enggak? Enggak, ada banyak pilihan. Bisa go-ride, go-car, go-box, go-food, go-send, dan go-go yang lainnya. Ya. Karena ada banyak go-go, maka enggak jelas. Nanti saya milih yang mana dan berapa ukurannya. Itu pun kalau saya milih go-ride juga saya enggak tahu. Saya hanya akan menggunakan go-ride. Baik. Sekarang kalau Anda hanya menggunakan go-ride, berapa jarak yang akan Anda tempuh? Enggak tahu, tergantung saya pindah ke mana. Kalau misalnya saya dari Jogja mau ke Bali atau mau ke Jakarta, kan habis banyak. Sehingga dari posisi, dalam posisi seperti ini, tidak jelas berapa nilai yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Baik ya, cukup data-data ini. Kalau bapak-bapak bisa bantu untuk menyajikan data itu dengan lengkap, insya Allah bisa mengurangi porsi ketegangan di dunia maya ya. Nanti kita akan sebutkan kira-kira pendapat apa yang lebih mendekati. Karena ada satu lagi ya, apakah GoPay dan Gojek itu satu perusahaan atau dua perusahaan yang berbeda? Karena laporannya GoPay itu bukan miliknya Gojek, ini dua perusahaan yang beda. Seperti OVO dengan Grab itu kan satu atau dua perusahaan yang beda? Hah? Lain ya, lain. Tikes punya Telkomsel. Belanjanya di McD atau belanjanya di Superindo misalnya. Maka itu dua perusahaan yang beda. Kalau Superindo misalnya ngasih hadiah, bayar pakai tiket dapat diskon 10%. Nanti kita akan lihat GoPay itu milik siapa, Gojek milik siapa. Cukup? Data itu tolong nanti dilengkapi. Semoga kita bisa melihat mana yang lebih mendekati. Mungkin pertemuan berikutnya nanti kita fokus bahas itu ya. Sorf, utang, wadiah, dan akad ijarah. Cukup? Cukup Ustaz, ini lagi diringkas. Baik. Baik, cukup ya. Insyaallah cukup Ustaz untuk demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.